إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام الحمد لله kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada hari ini kembali kita melanjutkan rangkaian dari daurah Thalabul Ilm Asy-Syar'i yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Manzumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah. Adapun daurah kita di hari ini dan hari esok biiznillah azza wa jalla kita akan membahas salah satu risalah yang ringkas yang membahas tentang permasalahan fiqih karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang terpenting bagi kita sebelum kita memulai daurah ini adalah meluruskan niat kita tujuan kita mendatangi majlis ilmu adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita menuntut ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita meraih ridha Allah bukan tujuan yang lainnya. Bukan untuk mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia. Bukan untuk meraih dunia dan bukan pula untuk meraih jabatan dan kedudukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man talaba al-ilm liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw liyasrifa وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk bersaing dengan para ulama atau untuk mendebati orang-orang bodoh atau untuk memalingkan wajah manusia agar tertuju kepadanya, yaitu riya, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Maka oleh karena itu, ayuhal ikhwah, persiapkan diri kita untuk memasuki pembahasan daurah kita kali ini yang disampaikan oleh Syekh kita Al-Dr. Abu Malik Al-Mash'ari Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أما بعد فهذا هو اللقاء الأول من لقاءات التعليق على كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله. نبدأه بكتاب الطهارة ضمن برنامج فصيح فقيه وفصيح. قد درسنا في هذا البرنامج منظومة العلامة السعدي في القواعد الفقهية، والآن ننتقل إلى كتاب ومتن فقهي مختصر للعلامة السعدي أيضا. Beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang pertama dari pertemuan yang akan kita adakan pada daurah kali ini yang membahas kitab Nurul Basair karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana kita akan memulai dari pembahasan kita tentang at-taharah atau bersuci, yang mana daurah kita ini merupakan rangkaian dari daurah yang bertajuk faqih fasih, berupaya menjadi seorang yang faqih dan fasih. Dan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari manzumah al-qawaid al-fiqhiyah karya As-Sa'di rahimahullah, maka daurah kali ini kita akan berpindah ke matan fikih yang ringkas. هذه الدورة للمعلمين والمعلمات والآباء والأمهات والإخوة والأخوات. Daurah ini yang kita adakan untuk para pengajar, baik kaum lelaki, demikian pula kaum wanita, demikian pula kepada para ikhwan dan akhwat, para orang tua dan ibu. فكم من معلم ومعلمة ومسلم ومسلمة يجهلون كثيرا من أحكام طهاراتهم وعباداتهم. Berapa banyak dari kalangan para pengajar, baik lelaki maupun wanita, demikian pula muslim dan muslimah, mereka banyak yang jahil tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang taharah. فهذا حق عليه وواجب عليه أن يجلس وأن يتعلم ما تصح به طهارته وعبادته. Maka ini adalah merupakan perkara yang wajib baginya untuk duduk, untuk belajar tentang hal-hal yang dengannya dia bisa membetulkan cara bersucinya. Wa inna wujuda durusin ilmiyatin fima tasihhu bihi ibadatuna thumma i'raduna an dhalika la yu'tabaru ithman wadhiha wa nahnu nahtaju ilayhi. Dan sesungguhnya adanya pelajaran-pelajaran dan kajian ilmiah yang bertujuan untuk membenarkan dan membetulkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lalu setelah diadakannya kajian tersebut, lalu kemudian kita berpaling darinya, maka ini termasuk di antara bentuk perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang. وقد سألت عددا ممن لهم في العلم سنوات طويلة عن بعض مسائل الطهارة ومصطلحاتها السهلة فلم يستطع جوابا. Aku telah bertanya kepada beberapa orang dari mereka tentang hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan ilmu dan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan bersuci, namun mereka tidak mampu untuk memberikan jawaban. فأقول لهؤلاء المعرضين عن مجالس العلم الواجب: متى ستتعلمون؟ متى ستتواضعون؟ متى ستجلسون في مجالس العلم كما يجلس من هو أعلم منكم؟ Maka saya ingin menyampaikan kepada mereka-mereka yang seperti ini keadaannya, kapan kalian akan belajar? Kapan kalian akan duduk untuk mempelajari hal-hal yang merupakan perkara yang wajib untuk kalian ketahui dalam keadaan telah duduk orang-orang yang mereka lebih berilmu dari kalian. Wa nabda'u fi matnina, dan kita akan memulai pembahasan kita dari matan kitab at-taharah. Nas'alullaha tashilahu wa naf'ahu wa barakatahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita dan mengambil manfaat darinya. Bismillah. Naqra' al-matan wa naqra' al-muqaddimah awalan. Kullu faqat. Thumma nu'alliq 'alayhi ta'liqan yasiran. Al-muqaddimah nu'alliq 'alayha ta'liq yasir. Jiddan. Baik. Kita memasuki muqaddimah dari risalah ini. Berkata Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa usalli wa usallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fahada kitab mukhtasar fil ahkam wal fiqh wal adab, واضح الألفاظ والمعاني، خاص في المسائل التي يحتاج إليها كل أحد، مقتصرا فيه على القول الصحيح، منبها على مأخذه من الكتاب والسنة، راجيا من الله تسهيله ونفعه وبركته. نعم. قوله الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد، هذا بدأ فيه المؤلف كتابه بالحمد والصلاة والسلام على نبينا، وذكرنا معنى الحمد في الدروس السابقة في المنظومة، والصلاة والسلام كذلك. Di sini المؤلف رحمه الله تعالى beliau memulai risalahnya dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan salam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan apa makna alhamdu, demikian pula makna bersalawat dan salam. Wa qad jama'a al-mu'allif baina as-salati was-salam على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan di sini As-Sa'di rahimahullah ta'ala menggabungkan antara ucapan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bentuk pengamalan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim: ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Wal jam'u bainahuma huwa al-akmalu wal afdalu min ifradis salati faqat, dan menggabungkan antara salawat dan salam itu lebih baik dan lebih sempurna daripada hanya sekedar menyebutkan salah satunya. كما جمع المؤلف بين الصحب والآل. Sebagaimana di sini juga penulis menggabungkan antara penyebutan sahabat dan al-al, yaitu keluarga atau pengikutnya. Mukhalafatan li sabilil mubtadi'ah alladhina yuwaluna tarafan wa yu'aduna tarafan. Dan ini menyelisihi apa yang menjadi sikap ahlul bid'ah, di mana mereka bersikap loyal kepada satu bahagian sementara mereka antipati dan berlepas diri pada sebahagian yang lain. Qad dzakara al-mu'allif anna kitabahu mukhtasarun fil ahkam wal fiqh wal adab. Dan al-syekh al-mu'allif menyebutkan bahwa kitab beliau ini merupakan kitab ringkasan yang menerangkan tentang hukum, permasalahan fiqh dan adab. Wal ikhtisaru huwa taqlilul lafzi wa takthirul ma'na. Dan yang dimaksud dengan ikhtisar yaitu menggunakan lafaz yang sedikit namun memperbanyak makna dan kandungan. Qad dzakara anna alfadhahu sahlatun la ta'qida wa la su'ubata fiha. Dan beliau menyebutkan bahwa lafaz-lafaz yang beliau sebutkan di sini merupakan lafaz-lafaz yang mudah untuk difahami, bukan sesuatu yang sulit. وكذلك مصطلحاته مفهومة ومعانيه واضحة من ألفاظها. Demikian pula istilah-istilah yang beliau sebutkan di sini itu adalah istilah-istilah yang difahami dan makna-maknanya yang jelas. بعيدة عن الإجمال والإبهام والإيهام. Dan jauh dari hal-hal yang bersifat global dan hal-hal yang kurang bisa difahami. Wa uslubuhu qaribun muyassarun lil fahm. Dan beliau menggunakan metode yang mudah, mudah untuk bisa difahami oleh seseorang. Qad istajaba Allah du'aahu bi taysirihi faja'a wadhihan muyassara. Wa qad istajaba Allah du'aahu faja'a al-kitabu wadhihan muyassara. Dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan apa yang menjadi permohonan beliau, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan risalah ini dengan ungkapan-ungkapan yang jelas, ringkas dan padat. Wa dzakara al-mu'allif anna kitabahu khassun fil masail allati yahtaju ilayha kullu ahad. Dan al-mu'allif rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa pembahasan-pembahasan yang beliau sebutkan di sini merupakan pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh siapa saja. Falkitabu khasun wa amun. Maka kitab ini bisa bersifat khusus dan bisa pula bersifat umum. Khasun binaw'il masail. Dia khusus dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Falam yadhkur fihi jami'al masail. Di mana beliau tidak menyebutkan seluruh permasalahan-permasalahan. Wa innama khassahu bil qadril muhtaji ilaihi. Namun yang beliau sebutkan di sini adalah permasalahan-permasalahan yang sesuai kadar apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Wa ammun min haythil ihtiyaj umumin nasi lahu. Dan kitab ini bersifat umum dari sisi kebutuhan manusia terhadapnya. Wa aidan fihi umum annahu dhakara al ahkam min ibadat wa muamalat wa munakahat wa jinayat wa adab. Demikian pula di dalam kitab ini beliau menjelaskan keumuman permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia atau kaum muslimin secara umum, yang berkaitan tentang permasalahan ibadah, hukum-hukum, muamalah, demikian pula yang berkaitan dengan permasalahan adab. Fa aghlabu masail al-kitab yahtajuha kullu ahad. Maka mayoritas permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalam kitab ini itu dibutuhkan oleh siapa saja, ومعنى ذلك أن المؤلف اقتصر على مهمات المسائل المتعلقة بدين العبد وعباداته ومعاملاته وآدابه. Makna dari apa yang disebutkan di sini bahwa al-muallif atau penulis kitab ini beliau sangat memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terpenting yang beliau sebutkan di dalam kitab ini yang diperlukan oleh kaum muslimin dalam perkara ibadah, hukum-hukum, muamalah, demikian pula dalam permasalahan adab. وكثير من هذا القدر داخل في القدر الواجب والفرض اللازم من طلب العلم الشرعي. Dan banyak sekali dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan di sini itu termasuk di antara perkara-perkara yang hukumnya wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. قال منبها على ما اخذه من الكتاب والسنه. Di mana di sini beliau mengatakan sambil memberi peringatan bahwa permasalahan-permasalahan yang beliau kutip di sini itu dibangun di atas kitab Allah dan di atas sunnah. وهذا ليس ظاهرا في الكتاب ظهورا واضحا. Dan meskipun kalau kita melihat isi dari kitab ini itu tidak nampak bahwa beliau menyebutkan dalil dari kitab Allah atau dari sunnah. قد تكون هناك إشارات إلى بعض الأدلة. نعم. Namun di sana terkadang ada isyarat-isyarat yang beliau sebutkan kepada dalil-dalil. Karena maksud Syekh at-tanbih 'ala al-masail al-muhimmah. Karena tujuan utama Syekh dari menyebutkan perkara-perkara ini adalah untuk memperingatkan tentang permasalahan-permasalahan yang urgen yang penting untuk dipahami. Wa kadzalika qawluhu muqtasiran fihi 'ala al-qawl as-sahih. هذا بالنسبة لرأي الشيخ فإنه اقتصر على ما يراه هو راجحا. Kemudian di sini beliau mengatakan muqtasiran fihi 'ala al-qawl as-sahih. Beliau mencukupkan untuk menyebutkan pendapat yang sahih, pendapat yang kuat. Ini tentu dibangun di atas pandangan Syekh. Pendapat Syekh bahwa beliau memandang bahwa pendapat yang sahih dalam hal ini adalah demikian dan demikian. وهذا هو الأهم الأغلب في الكتاب. Dan ini yang mayoritas yang terdapat di dalam kitab ini. أنه يرجح ما يراه راجحا. Di mana beliau mentarjih menguatkan pendapat-pendapat yang dalam pandangan beliau bahwa itu lebih kuat, lebih mendekati kebenaran. وهو من آخر ما ألفه الشيخ. Dan tulisan ini termasuk di antara tulisan-tulisan yang terakhir dari karya-karya yang ditulis oleh الشيخ. وقد يذكر مسائل يرجح فيها الأحوط أو ما عليه أكثر العلماء. وهذا في بعض المسائل. Dan terkadang beliau menyebutkan beberapa permasalahan di dalam kitab ini di mana beliau menguatkan pendapat yang lebih hati-hati atau beliau menguatkan pendapat yang itu menjadi pandangan mayoritas para ulama dan ini pada sebagian permasalahan. وبيان ذلك أن الشيخ في بعض المسائل له رأيان رأي حرره تحريرا وحققه تحقيقا في بابه وموضعه لطلاب العلم. Penjelasan tentang hal ini bahwa terkadang pada sebagian permasalahan Syekh memiliki dua pandangan. Ada pandangan di mana beliau telah menguatkan pandangan tersebut dan menjelaskan secara rinci dan kemudian sampai kepada tingkatan lebih menguatkan pendapat tersebut dari sekian banyak pendapat-pendapat yang ada berdasarkan dalil-dalilnya. Lakinnahu fi hadzal kitab masha wa qarrara ma huwa al-anfa' lil-'abdi fi najatihi wal-ahwat lahu fi sihhati 'ibadatihi. Akan tetapi beliau di dalam kitab ini terkadang beliau menyebutkan dan menetapkan sesuatu yang itu lebih bermanfaat bagi para hamba dan lebih menguatkan ibadah yang dia lakukan, lebih sahih, dan itu lebih bermanfaat dan lebih maslahat bagi seorang muslim ketika dia mengamalkannya. وهذا منهج لبعض العلماء منهم السعدي وتلميذه العثيمين فإنهم يقررون بعض المسائل بتقرير خاص وتحقيق معين لطلاب العلم من باب بيان الدليل وما هو الراجح والمرجوح في ميزان العلم. Dan ini merupakan manhaj dan metode sebahagian dari kalangan para ulama dan para ahli tahqiq. Di antara mereka seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, terkadang mereka menjelaskan tentang perkara-perkara yang itu menjadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, lalu kemudian beliau menjelaskan mana yang lebih kuat dari pandangan-pandangan tersebut dan menyebutkan dan menguatkan berdasarkan dalilnya. Lakinnahum fi at-tadris al-'am wa at-ta'lif al-'am wa al-fatawa al-'amma yanzuruna ila ma huwa al-anfa'u li salati al-'abd wa li 'ibadati al-'abd wa ma huwa al-ahwat wa al-aslam wa al-ashah li 'ibadatihi bi yaqin fi ba'd al-masail. Akan tetapi beliau ketika dalam penyampaian pelajaran secara umum atau di dalam menyebutkan satu fatwa, terkadang beliau menyebutkan sesuatu yang itu lebih bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, lebih maslahat bagi mereka dan lebih selamat bagi mereka, ya, dalam sebagian permasalahan-permasalahan. Dalam artian, meskipun beliau menguatkan satu pandangan berdasarkan dalil yang menurut beliau itu lebih kuat, tapi kadang-kadang di dalam fatwa, di dalam menyampaikan pelajaran, beliau melihat apa yang lebih maslahat bagi kaum muslimin secara umum. وليس هذا منهجا مبتدعا ولا تناقضا في الفتوى. Dan ini bukanlah merupakan satu metode yang baru dan bukan pula merupakan bentuk kontradiksi terhadap fatwa-fatwa yang disampaikan. بل هو منهج سلفي أصيل منذ القدم. Bahkan ini adalah merupakan manhaj salafi semenjak dahulu kala. فقد جاء عن ابن عباس مثل هذا في توبة القاتل. توبة القاتل هل للقاتل توبة أو لا؟ Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya tentang taubatnya seorang yang membunuh. وكذلك في القبلة للصائم. Demikian pula dalam permasalahan seorang yang sedang berpuasa mencium istrinya. أكد الإمام مالك رحمه الله يقول إن الاقتصار على غسلة واحدة للعضو مكروهة للعام. الإمام مالك يقول الاقتصار على غسلة واحدة للعضو مكروهة. على غسلة واحدة للعضو. نعم مكروهة لأنه قال لأنه قد لا يسبغها فيحصل هناك قصور. مع أن الواحدة بالإجماع صحيحة. Seperti misalnya pandangan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwa seseorang ketika dia berwudu, kalau dia membasuh satu kali saja, membasuh satu kali saja, ini dalam pandangan Al-Imam Malik makruh. Apabila seseorang berwudu dia membasuh sekali basuhan saja. Kenapa? Karena ada kekhawatiran jangan sampai dia tidak sempurna ketika membasuhnya. Dalam keadaan ijma' ulama, sepakat para ulama bahwa barang siapa yang membasuh anggota wudunya walaupun satu kali, apabila telah sempurna maka itu hukumnya sah. Wa hadha aydan min al-hikmah al-ilmiyyah wa al-ta'limiyyah wa al-da'awiyyah. Dan ini juga terdapat padanya hikmah, hikmah kaitannya dengan ilmu, hikmah kaitannya dengan bagaimana cara menyampaikan ilmu, bagaimana cara berdakwah. فهناك من العلم والمسائل ما لا يحسن فهمه وضبطه وتطبيقه. Di sana ada permasalahan-permasalahan yang terkadang seseorang tidak pandai di dalam memahaminya dan tidak pandai di dalam penerapannya. Wal muallim wad da'iyatu kat tabib yadh'u al umura mawadhi'aha ويعالج كلا بما يناسبه وفق الحكمة الشرعية والحكمة الدعوية. Dan seorang pengajar, seorang dai, dia berstatus seperti seorang dokter, di mana dia berupaya untuk mengobati sesuai kondisi masing-masing dari pasien tersebut. Maka demikian pula seorang dai, seorang pengajar, dia menyampaikan ilmu sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh masyarakat, yang bisa dipahami oleh hadirin, dan sesuatu yang memberi kemaslahatan dalam kehidupan mereka. Ini sangat bermanfaat bagi seorang yang hendak berdakwah, seorang yang hendak mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Wa hunaka qa'idah aidan la'alla asy-syekh yastanidu ilaiha wa hiya al-khuruj min al-khilaf. Dan di sana ada kaidah yang boleh jadi asy-syekh juga menjadikannya itu sebagai sandaran, bahwa keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama itu lebih utama. Fa inna al-'alim qad yurshidu ila fi'li syai'in مختلف فيه بين الوجوب والاستحباب فيلزم به أو فيرشد إليه من باب الخروج من الخلاف والخروج. فإن العالم في مسألة مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب قد يرشد إلى فعل الشيء ويؤكد عليه خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة ولصحتها. سبب seorang alim ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, antara pendapat yang mengatakan wajib, antara pendapat yang mengatakan ini tidak sampai kepada tingkatan wajib, maka alim tersebut terkadang membimbing, mengarahkan para murid untuk melakukan sesuatu yang itu lebih bermanfaat bagi dia dan lebih berhati-hati bagi dia kalau dia mengamalkannya. Ini apabila perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama itu memiliki sisi pandang yang kuat. Wa sanunabbihu ala ba'dhi al-amthilah fi mawadhi'iha min an-najasati wa nawaqidh al-wudu' bi idznillah. Dan nanti akan kita terangkan pada saat kita sampai kepada poin-poin permasalahannya, kaitannya dengan permasalahan najis atau yang lainnya. بإذن الله عز وجل باب ما يتطهر به. Kita memasuki pembahasan kitab At-Taharah. Berkata Al-Syeikh rahimahullah ta'ala, kitab At-Taharah باب ما يتطهر به أنعم الله على عباده بطهارة الماء وهو الأصل وطهارة التراب وهي الفرع والبدل. Kitab tentang bersuci, bab bersuci dengan apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada para hambanya bersuci dengan menggunakan air, dan itu hukum asalnya, dan bersuci dengan menggunakan tanah, dan itu adalah cabangnya atau pengganti dari air. فَأَمَّا الْمَاءُ فَكُلُّ مَاءٍ يَكْفِي هَذَا. Hada fihi arba'u masail. Maka dalam perkara ini ada empat permasalahan. Al-mas'alatu al-ula anna al-mu'allif sayatakallam 'anil ma' alladhi tashihhu wa tajuzu bihi at-tahara wal ma' alladhi la tashihhu wa la tajuzu bihi at-tahara. Permasalahan yang pertama bahwa Asy-Syaikh di sini itu akan membahas tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci dan air yang tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Wa huwa 'indahu tahurun wa najis. Dan dalam pandangan Syekh, air itu terbagi menjadi dua. Air yang suci dan mensucikan, dan air najis. Tidak ada pembagian yang ketiga. Al-mas'alatu tsaniyah anna al-ma'a huwa al-ashl wa anna at-tayammum bit-turab huwa al-far'u wal-badal. Kemudian permasalahan yang kedua, beliau hendak menerangkan bahwa air itu asal hukum seseorang bersuci adalah dengan menggunakannya. Adapun tayammum dengan menggunakan tanah, maka itu pengganti dari air. Al-mas'alatu al-thalithah anna al-murada bil-asli huna ma yajibu ada'uhu bil-azimah aw al-ma'muru bihi ibtida'an. Kemudian permasalahan yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan hukum asal di sini adalah sesuatu yang wajib dilakukan di awal kali. Sesuatu yang wajib dilakukan di awal kali, bukan sebagai pengganti. Tapi begitu kita menemukan sesuatu itu, maka itulah yang pertama kali yang wajib untuk kita bersuci dengannya. Wa annal badala huwa ar-rukhsah aw al-syai'u alladhi yajibu ada'uhu thaniyan. Adapun pengganti itu adalah rukhsah, keringanan apabila tidak terdapat poin yang pertama itu tadi, seperti air. Ketika tidak menemukan air, barulah kemudian berpindah kepada alat suci yang kedua yang wajib bagi seseorang bersuci dengannya, yang kedua apabila yang pertama itu tidak ada. فإذا تعذر الأصل وهو الماء انتقلنا إلى البدل وهو التيمم. Maka apabila asalnya itu tidak ada, yaitu air, maka kita pun berpindah dalam bersuci menuju kepada tanah, yaitu tayammum. مسألة الرابعة الماء والتراب من الأعيان والأصل في الأعيان الطهارة. Kemudian permasalahan yang keempat, bahwa air dan tanah itu termasuk di antara benda-benda yang ada, dan asal hukum benda-benda yang ada adalah suci. Hadhihi qa'idah. Ini merupakan kaidah. Wa tahtaha qawa'id wa dhawabit. Dan tentu di bawahnya ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya. Al-awwal al-aslu fil miyah at-taharah. Di antara kaidah-kaidah cabang dari perkara ini, yaitu asal hukum air adalah suci. Al-thani al-aslu fil ardi wa ma tawallada minha at-taharah. Kemudian yang kedua, asal hukum bumi dan apa yang terdapat padanya itu juga suci. Ma fa'idatu hadaini al-aslain? Apa faedah mengetahui dua prinsip ini? Idza ikhtalafna ma'a syakhsin hal al-asl fi ma'in min al-miyah aw fi turabin min al-atribah tahir aw najis, al-asl annahu tahir hatta ya'ti ad-dalil. Faedahnya adalah ketika kita berselisih dengan seseorang dalam menyikapi sebuah air, di situ ada air, lalu kemudian engkau berselisih dengan seseorang antara pendapat yang mengatakan ini suci, yang satu yang mengatakan enggak, ini najis. Maka kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal air adalah suci. Thaniyan al-fa'idatu thaniya idza syakakna nahnu hal hadzal ma' tahir tahur am najis, hal hadhihi al-ard tahiratun am najisah, fal aslu at-tahara hatta ya'ti ad-dalil al-wadhih 'ala najasatiha. Kemudian faedah yang kedua, ketika ada keraguan pada diri kita, pada saat kita mengalami keraguan apakah air ini suci atau sudah najis, atau apakah tanah ini itu merupakan tanah yang suci atau sudah dihukumi najis, ketika terjadi keraguan kembalilah kepada hukum asal, bahwa hukum asal perkara-perkara ini adalah suci dan bersih. وهذا وضحناه وفصلناه في منظومة السعدي والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. Dan ini sudah kita rinci pada pembahasan daurah kita sebelumnya dalam pembahasan manzumah al-qawaid al-fiqhiyah al-allamah as-sa'di, ketika beliau menerangkan pada kaidah al-aslu fi mayahina at-tahara wal-ard wath-thiyabi wal-hijarah, bahwa asal hukum pada air-air yang kita miliki adalah suci, demikian pula permukaan bumi, pakaian-pakaian itu seluruhnya asalnya adalah suci. Naam. Nabda'u fi masail at-tahara. Kemudian berkata Al-Syaikh rahimahullahu taala, فأما الماء فكل ماء غير متغير بالنجاسة فإنه يتطهر به من النجاسات ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. Adapun air, maka setiap air yang tidak berubah disebabkan karena adanya najis, maka boleh digunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan najis, atau untuk mengangkat hadath besar dan hadath kecil. Sawa'un nazala minas sama' au naba'a minal ardi au taghayyara bi syai'in tahir. Apakah air itu turun dari langit atau yang muncul dari dalam bumi, atau air yang mengalami perubahan akibat bercampur dengan sesuatu yang suci, au baqiya ala khilqatihi, atau air yang dia tetap berada di atas ciptaannya, yaitu tidak mengalami perubahan apapun. Famata wujida al-ma'ul madhkur wajaba isti'maluhu fi at-taharati kulliha. Maka kapan ditemukan air yang disebutkan tadi, wajib menggunakannya untuk seluruh cara-cara kita bersuci. خلاصة كلام المؤلف في هذا أن المهم عند المؤلف فيما يتطهر به أن يكون ماء وألا يكون متغيرا بنجاسة. أن يكون ماء وألا يكون متغيرا بنجاسة. Inti dari apa yang beliau sebutkan di sini dari penjelasan Syekh rahimahullah taala, bahwa yang terpenting air itu adalah air tersebut bisa digunakan untuk bersuci selama itu disebut air dan tidak mengalami perubahan disebabkan karena adanya najis yang bercampur ke dalam air tersebut. بدليل قوله بعد ذلك أو تغير بشيء طاهر أو بقي على خلقته. Ya, dengan dalil apa yang beliau sebutkan setelahnya, di mana beliau mengatakan atau air itu berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, bukan najis tapi yang suci, maka air itu tetap dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan, atau air itu tetap di atas asal penciptaannya, artinya tidak mengalami perubahan asalnya air tersebut dengan ciri-cirinya, dengan warnanya, dengan rasanya, itu tidak mengalami perubahan apapun. هنا تنبيه مهم عند قوله أو تغير بشيء طاهر. Di sini ada peringatan yang penting ketika beliau mengatakan atau air itu berubah disebabkan karena ada sesuatu yang suci yang bercampur padanya. هنا قيد مهم اكتبه ولم يخرجه هذا التغير عن كونه ماء. Ya, maka di sini ada komentar yang penting untuk antum tulis di sini ketika beliau mengatakan atau mengalami perubahan dengan benda yang suci yang bercampur ke air tersebut. Maka di sini ada penambahan selama tidak mengeluarkan status air itu untuk disebut sebagai air. Selama tidak mengeluarkan sifat status air tersebut untuk disebut sebagai air, maka dia tetap saja bersifat air yang suci dan mensucikan. Wa yu'abbiru al-fuqaha'u biqawlihim lam yaslubhu ismul lam yaslubhu ismal ma'. Iya, para fuqaha mereka menyebutkan ungkapan yang semacam ini dengan sebutan lam yaslubhu ismul ma', belum dihilangkan penyebutan air. Artinya ketika seorang melihat, orang masih mengatakan oh itu air. Nah, selama dia disebut sebagai air, kita melihatnya itu sebagai air, walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang suci, selama dia masih disebut air, maka dia tetap masih bersifat air suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk berwudu, bersuci dan yang lainnya. أو بقي على خلقته كماء البحار والأنهار والآبار والأمطار. Atau air-air yang memang itu asal penciptaannya memang kondisinya sudah seperti itu. Seperti air laut, itu enggak mengalami perubahan. Atau air sungai, air hujan, air sumur. الخلاصة أن الماء الذي يتطهر به نوعان. Maka kesimpulannya bahwa air yang boleh digunakan untuk bersuci itu terbagi menjadi dua bahagian. النوع الأول الماء الباقي على خلقته لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء نجس. Jenis air yang pertama yang kita gunakan untuk bersuci adalah air yang sifat-sifatnya merupakan sifat-sifat asal, tidak terjadi perubahan sama sekali, baik dari sisi warnanya, demikian pula dari sisi rasanya, demikian pula dari sisi baunya, tidak mengalami perubahan. وذكرنا أمثلته كماء البحار والأنهار والآبار والأمطار والعيون أيضا. Dan kita telah menyebutkan beberapa permisalan tentang air-air yang seperti ini, yang memang itu asal penciptaannya demikian, seperti air laut, air sungai, air hujan, kemudian air sumur, dan demikian pula sumber air. النوع الثاني الماء الذي لم يخالطه ولم يطبخ فيه شيء طاهر يسلبه اسم الماء. Kemudian jenis air yang kedua yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, bercampur dengan benda yang suci, ya misalnya seperti tepung atau yang semisalnya, bercampur ke dalam air yang suci tersebut. Akan tetapi campuran itu tidak menyebabkan air itu keluar dari penyebutan dia disebut sebagai air. Artinya seorang ketika melihat, orang melihat bahwa itu air. Jadi belum menghilangkan penamaan airnya, dia tetap disebut sebagai air meskipun ada benda suci yang bercampur dengannya. Walam yataghayyar ismuhu, dan namanya itu belum mengalami perubahan, dia tetap disebut air. Bal yabqa ismuhu ma'an, sehingga dia tetap dinamakan air, disebut sebagai air. فَهَذَا طَهُورٌ يَجُوزُ بِهِ التَّطَهُّرُ. Maka air yang seperti ini itu tetap disifati tahur, artinya air suci dan mensucikan, diperbolehkan bagi kita untuk bersuci dengannya. وَلِهَذَا صُوَرٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا, dan ada beberapa bentuk dan penggambaran tentang hal yang seperti ini diantaranya. الصورة الأولى الماء إذا خالطه ملح. Penggambaran yang pertama air, air bercampur dengan garam. أو خالطه صابون أو كلور, atau air yang bercampur dengan sabun, dia terkena sabun atau terkena klorin. الذي في المسبح مثلا, الذي يوضع في المسبح. Ya, seperti apa itu kaporit. Kaporit, zat-zat yang digunakan untuk mensterilkan air, ya. أحيانا وأنت تسبح في المسبح تشم رائحة الكلور. Iya, terkadang ketika engkau berenang, engkau mencium ada bau kaporitnya. أحيانا وأما أنك تذوق طعمه فهذا يقينا ودائما. Ya, apalagi kalau sampai ketelan, itu terasa betul ya, masuk ke dalam mulut kita itu terasa ada bau, ada rasa kaporitnya. هذا ماء خالطه شيء لكن لم يسلبه اسم الماء. Maka air yang seperti ini dia bercampur dengan benda, ada benda yang bercampur dengannya, namun dia tetap disebut sebagai air, tidak mengeluarkan sifatnya dari penyebutan air. أو الماء الذي خالطه بعض المحقمات, atau air tersebut bercampur dengan sesuatu yang digunakan dari zat kimia yang tujuannya untuk mensterilkan air atau yang semisalnya. Detol هذا وأمثاله. Hah? Detol هذا. Hah? ديتول هذه ديتول ديتول يا ديتول طبعا هذا من المعقمات اي ديتول كابوريت يا قرن yang seperti seperti itulah artinya ada benda yang tercampur padanya tapi dia tetap disebut sebagai air. هذا ماء خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء. Maka air yang seperti ini dia bercampur dengan benda yang suci dan tidak mengeluarkan penamaan dia untuk tetap disebut sebagai air. الماء الذي خالطه صدا الحديد الصدا صدا صدا كرات اي نعم air air misalnya bercampur dengan karatan karatan besi ya bercampur di situ الماء الذي خالطه زيت atau air yang bercampur dengan minyak أو بنزين atau bercampur dengan bensin هذه الأمور إذا خالطت الماء ولم تسلب الماء رقته وسيلانه وبقي اسم الماء صالحا عليه فهو ماء يجوز التطهر به. Jadi intinya bahwa benda-benda yang seperti ini ketika dia bercampur dengan air ya dengan campuran yang airnya itu masih mendominasi dan dia terlihat bahwa itu air. Adanya campuran tersebut itu tidak mengeluarkan air itu dari sifat dia sebagai air yang suci dan mensucikan. Dalam artian tetap boleh digunakan untuk bersuci. Al-kalam huna hal huwa tahurun am laysa tahuran? Maka pembahasan di sini apakah dia tetap disifati sebagai air yang mensucikan atau tidak lagi mensucikan? هل من تطهر به صحت طهارته أم لا؟ Apakah orang yang bersuci dengannya dengan air-air yang bercampur dengan benda yang suci tersebut, apakah bersucinya itu sah atau tidak? وليس معنى ذلك أنك تذهب تستنشق بماء فيه بنزين أو فيه كلور مثلا أو فيه مادة قد تكون مضرة. Dan bukan berarti bahwa hal ini menunjukkan bahwa engkau sengaja untuk mencari air-air yang bercampur dengan bensin lalu kemudian engkau ingin berkumur-kumur atau beristinsyab dengannya. Tapi di sini pembahasannya apakah ketika seseorang bersuci dengannya hukum bersucinya sah atau tidak? Rajulun tamadmada wastanshaqa min hadzal ma' an-nadhif thumma ghasala yadayhi wa rijlayhi min ma' mukhtalit bi maddatin tahirah sabiqah. طهارته صحيحة هذا المقصود. Ah, misalnya begini, seseorang dia bersuci dengan menggunakan air yang bersih, ya, tidak ada campuran yang lain. Lalu sebahagian dari anggota wudhunya dia membasuh dengan menggunakan air yang ada campuran tadi, yang ada campuran-campurannya tadi, bercampur dengan bensin, bercampur dengan minyak, bercampur dengan zat-zat tertentu maka hukum bersucinya sah. As-suratu tsaniyah al-ma'ul ajin al-mutaghayyir bi tul al-mukth hadha baqin ala tahuriyyatihi bil ijma'. Al-ma'ul ajin al-mutaghayyir bi tul al-mukth hadha baqin ala tahuriyyatihi bil ijma'. Kemudian jenis air yang kedua, air yang menetap dalam waktu yang lama, ya, dia menetap dalam waktu yang lama karena saking lamanya, akan tetapi dia tetap berstatus sebagai air. Maka air yang seperti ini sepakat para ulama bahwa dia termasuk air yang suci dan mensucikan. As-suratu tsalitsah al-ma'u alladhi khalatahu turab wa taghayyara bi launi turab launuhu فإنه باق على طهوريته لأن التراب طهور. Kemudian jenis yang ketiga atau bentuk yang ketiga air yang dia bercampur dengan tanah sehingga menyebabkan air itu mengalami perubahan warna, warnanya menjadi warna tanah. Maka air yang seperti ini ya seperti air yang keruh yang biasa kita lihat ya yang mengalir tapi keruh karena bercampur dengan tanah lumpur Air yang seperti ini tetap disebut sebagai air yang suci dan mensucikan. Tidak mengeluarkan sifat dia sebagai air karena dia hanya bercampur dengan sesuatu yang suci, yaitu tanah. هذا عند عامة أهل العلم إلا إذا كان الماء تراب والماء ثخينا وثقيلا بحيث لا يجري على العضو فهذا شيء آخر. Dan ini adalah merupakan pandangan mayoritas para ulama. Air tersebut tetap disebut sebagai air yang suci dan mensucikan, terkecuali apabila air itu sudah menjadi berat karena terlalu banyak kandungan tanahnya, akhirnya menjadi lumpur sehingga dia tidak lagi mengalir seperti aliran air. Maka ini pembahasan tersendiri, yakni tidak lagi dia disebut sebagai air. قال المؤلف فمتى وجد الماء المذكور اي بنوعيه. Disebutkan oleh Al-Syeikh di sini, famata wujida al-ma'ul madhkur, kapan ditemukan air yang disebutkan tadi, yaitu dengan dua jenisnya. Wajib istimaluhu fi taharati kulliha. Maka wajib hukumnya untuk menggunakan air tersebut dalam seluruh bersuci kita. أي ولم يجوز الحدول والانتقال إلى البدل وهو التيمم بالتراب. Maksudnya apa? Kita tidak diperbolehkan beralih kepada tayammum selama kita menemukan air-air yang seperti ini dengan dua jenisnya tersebut. Kita tidak boleh beralih kepada tayammum. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kemudian sekedar terjadi perubahan pada warna air lalu kemudian oh sudah kita tayammum, padahal itu masih disebut air yang memungkinkan bagi seseorang untuk bersuci dengannya. Wa mafhumu hadha annahu idza lam yujad al-ma' al-madhkur bi naw'ihi wajib al-intiqal ila al-badal wa huwa at-tayammum bit-turab. Maka yang difahami dari ucapan beliau ini bahwa apabila tidak ditemukan air yang memiliki sifat-sifat ini, maka berarti wajib berpindah dari air, beralih kepada tanah, yaitu dengan cara bertayamum. Qala wajib isti'maluhu fi at-taharati kulliha ay min al-ahdath al-kubra was-sughra wa min an-najasah. Yang dimaksud di sini dalam seluruh bersuci, maksudnya untuk mengangkat hadath, menggunakan air mengangkat hadath besar, mengangkat hadath kecil, atau menghilangkan najis-najis yang ada di tubuh kita atau tempat yang lainnya, yaitu dengan menggunakan air tersebut. وهنا فائدتان. Dan di sini ada dua faedah. Al-faedah al-ula qawluhu aw taghayyar ay al-ma' bi syai'in tahir. Ucapan beliau atau air itu mengalami perubahan dengan sesuatu yang suci, bercampur dengan sesuatu yang suci. Qayyadnahu bi qaydin muhim lam yadhkurhu al-mu'allif wa huwa an la yaslubahu التغير اسم الماء الا يتغير اسم الماء. Iya. Di sini Syekh tidak menyebutkan penambahan, padahal ini merupakan penambahan yang penting. Maksudnya bahwa selama dia disebut air, ya, apabila air bercampur dengan satu benda yang suci, selama dia disebut air maka itu adalah air yang suci dan mensucikan. Wa hadzal qaid yukhriju إذا تغير الماء بشيء طاهر وأخرجه هذا التغير عن كونه ماء وسلبه اسم الماء فلا يجوز التطهر به لأنه ليس ماء. Nah, ini itu akan mengeluarkan air yang ketika dia bercampur dengan satu benda yang suci, namun ketika terjadi percampuran itu mengeluarkan dia dari penamaan air, tidak lagi disebut sebagai air. Maka bila kondisinya demikian tidak boleh bersuci dengannya, karena tidak lagi disebut sebagai air. لماذا لا يجوز التطهر به؟ Mengapa tidak diperbolehkan bersuci dengannya? لأنه ليس ماء. Karena tidak lagi disebut sebagai air. توضيح ذلك أن هناك مواد كثيرة طاهرة إذا وضعت في الماء وغلبت على اسمه فإنها تسلبه الطهورية وتخرجه عن مسمى الماء. Penjelasan tentang hal ini bahwa di sana ada bahan-bahan tertentu, ya, bahan-bahan ini suci. Apabila dia dicampur ke dalam air dan mendominasi sehingga dia mengalahkan penamaan air, tidak lagi disebut sebagai air, maka ini mengeluarkan sifat air itu untuk disebut air, sehingga tidak lagi disebut itu air, ya, sudah keluar namanya, sehingga tidak boleh seseorang bersuci dengannya. يتحول هذا الماء إلى سائل آخر طاهر في نفسه غير مطهر من الحدث. Di mana air yang tadinya dia air, ketika bercampur dengan bahan tersebut, maka terjadi perubahan nama. Walaupun dia masih dalam bentuk cairan, tapi bukan lagi disebut sebagai air, dia cairan dengan nama yang lain. Sehingga dalam kondisi seperti ini, air atau cairan tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Tanbih, hadza an-naw' yusammihi ba'd al-ulama ma'an tahiran, laysa tahuran wa laysa najisan, tahiran. Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin min al-hadas. Iya, ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama dengan sebutan air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci namun tidak mensucikan. Airnya itu sendiri suci namun tidak boleh digunakan untuk berwudu, tidak diperbolehkan digunakan untuk mengangkat hadas. ولهذا صور عديدة منها. Dan ada beberapa permisalan tentang hal ini. صورة الأولى الماء الذي وضع فيه شاي لم يعد ماء وإنما صار شايا. Air misalnya, air kemudian dimasukkan bahan teh di situ, terjadi perubahan warna. Ketika seorang melihatnya, orang melihat apa? Orang melihat teh, itu teh, bukan lagi disebut air, ya. Maka ini tidak lagi disebut sebagai air yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudu dan yang semisalnya. Kenapa? Karena bukan lagi disebut air, dia disebut teh. Surah Al-Thaniyah, al-ma'u alladhi wudhi'a fihi bunnun lam ya'ud ma'an wa innama sara qahwatan. Bentuk yang kedua, air lalu dicampur kopi, ya, sehingga terjadi perubahan. Seorang melihatnya itu kopi, itu bukan lagi disebut air, walaupun masih dalam bentuk cairan, tapi dia tidak lagi disebut air karena telah didominasi dengan bahan kopi tersebut. الصورة الثالثة الماء الذي وضعت فيه فاكهة لم يعد ماء وإنما صار عصيرا. Air lalu kemudian dicampur dengan jeruk atau buah hasil dari perasan buah, maka tidak lagi disebut air tapi disebut apa? Sirup, ya, itu disebut sirup. Maka ini tidak boleh seorang itu bersuci dengannya. الماء الذي وضع فيه بودر بودر من الفاكهة مثلا فاكهة البرتقال فاكهة البودر ماذا يسمى؟ سيرو. والأول جوس. الأول جوس والثاني سيرو. Yang pertama jus. أول جوس ثاني سيرو. Yang sekarang sirup, kalau misalnya dicampur dengan bahan-bahan rasa-rasa itu, ya, rasa ini, rasa apel, akhirnya jadi sirup apel, rasa ini jadi sirup ini, sirup jus, ya, Kurang lebih itulah. Jus kan jus. طيب الصورة الرابعة الماء الذي وضع فيه حبر أو صبغ أو لبن أو غير ذلك لم يعد ماء وإنما صار سائلا طاهرا باسم الشيء الذي وضع فيه. Kemudian bentuk yang keempat yaitu air ya yang di situ dicampur dengan tinta atau bercampur dengan cat atau bercampur dengan susu, maka tidak lagi disebut sebagai air, namun dia disebut sebagai nama yang dicampur padanya bahan tersebut, yaitu air tinta, itu air susu, itu air cat, jadi tidak lagi disebut sebagai air, sehingga tidak boleh bersuci dengannya. Hadhihi al-anwa'u min al-ma' هذه الأنواع من السوائل هذا الصح الأدق هذه الأنواع من السوائل تسمى عند بعض الفقهاء ماء طاهرا. Nah, cairan-cairan yang seperti ini yang kita sebutkan tadi, air teh, air apa sirup atau jus atau apa saja namanya, ini di kalangan sebagian para ulama mereka tetap menyebutnya sebagai air. Mereka menyebutnya sebagai air, tapi mereka mengatakan air suci tapi tidak mensucikan. Walakin as-sahih annaha tusamma bismiha. Syai, qahwah ila akhirih wa laysat ma'an. Namun yang sahih dia tidak lagi disebut air. Dia tidak lagi disebut air, tapi dia disebut sesuai campuran bahan yang masuk ke dalamnya. Misalnya dia disebut teh. Dia disebut kopi, dia disebut susu dan yang semisalnya. Fa idza qulta li shakhsin hadhihi 5000 rubiyah ishtar li ma'an. Fa ja'aka bima fihi maddah min hadhihi al-mawad, shay aw qahwa aw sirup. Fa innaka tarfudhu wa taqul la uriduhu ana talabtu minka ma'an. Misalnya engkau meminta kepada seorang, kamu berikan kepadanya ini uang 5000 perak. Tolong belikan saya air. Lalu kemudian dia datang sambil membawa air teh, sambil membawa kopi. Maka tentu engkau akan menolaknya. Enggak, saya minta kamu belikan saya air, bukan suruh belikan teh atau belikan kopi. Artinya itu tidak disebut air. تنبيه آخر هذا الكلام السابق عن الماء الذي خلطه شيء طاهر فغيره وسلبه اسم الماء. Jadi tanbih yang lain atau peringatan yang lain apa yang kita bahas tadi adalah air yang dia bercampur dengan benda yang suci ya lalu kemudian mengeluarkan dari sifat air tersebut. وليس الكلام عن الماء الموصوف بصفة ملازمة له كماء جوز الهند وماء الورد فهذا أيضا غير مطهر. Dan pembahasan kita ketika itu bukan berkaitan dengan air yang dia sudah memiliki sifat tersendiri yang dia disifati dengannya. Seperti misalnya air kelapa. Air kelapa muda, air kelapa tua, ada airnya di dalam. Itu bukan lagi disebut sebagai air yang mutlak, yang mensucikan. Nah, air yang seperti itu atau air-air yang lainnya yang terdapat pada buah, terdapat air, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Al-fa'idatu al-thaniyah anna taharata min al-hadath la tashihu bima'in ghairi al-ma'. لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. Faedah yang kedua bahwa bersuci untuk mengangkat hadas itu tidak diperbolehkan menggunakan cairan kecuali air. Jadi yang hanya diperbolehkan untuk mengangkat hadas adalah air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala falam tajidu ma'an. dan kalian tidak menemukan air. Jadi yang menyucikan itu air. Adapun cairan-cairan yang lainnya yang tidak disebut air itu tidak mensucikan. Amma taharatul khabath wa taharatu minan najasah fa innaha tashihhu wa tahsulu idza zalatin najasatu bi ayyi muzilin kan. Adapun jika cairan-cairan yang digunakan untuk menghilangkan najis. Tadi pembahasan kita untuk mengangkat hadas. Adapun untuk mengangkat hadas seperti berwudu atau mandi, mandi junub dan yang semisalnya itu tidak diperbolehkan dan tidak sah kecuali dengan menggunakan air. Disebut air. Adapun najis, untuk menghilangkan najis, ada kotoran, kita hendak menghilangkannya, maka itu sah hukumnya dengan menghilangkannya dengan cairan apapun. Boleh, tidak harus dengan menggunakan air. فَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَطَهُرَ الْمَحَلُّ الْمُتَنَجِّسُ بِأَيِّ مُطَهِّرٍ صَحَّ ذَلِكَ. Maka apabila telah hilang najis tersebut, ya, dan telah hilang dari tempatnya setelah dibersihkan dengan pembersih apa saja, maka itu hukumnya sah dan benda itu sudah menjadi benda yang suci, tidak lagi dihukumi najis. Sawa'an hasalat at-taharah bil ghasl bil ma' aw bil syams aw bil rih aw bil turab aw bil bukhar aw bil hakki 'ala al-ard aw bil jidar. Dan cara membersihkan najis itu bisa dilakukan apakah dengan cara mencucinya, ya, dengan menggunakan air atau mengeringkannya, dia kering dengan sendirinya sehingga menghilangkan najis tersebut, atau dengan angin, atau dengan menggunakan tanah digesekkan, ya, digosokkan pada benda tersebut sehingga menyebabkan hilangnya najis itu, atau digesekkan ke dinding, atau dengan menggunakan uap. Ini semua apabila digunakan dan menghilangkan najis tersebut, maka itu hukumnya diperbolehkan. Atau bi bukharil ma' alladhi la yataqatar kama fil alat al'an. Ya, atau dengan menggunakan uap air yang tidak menetes sebagaimana yang digunakan pada sebagian alat-alat sekarang ini. Atau bil istihalah wa huwa tahawulun najasati ila milhin aw ramadin aw maddatin ukhra bi nafsiha aw bi fi'li adamin. Atau misalnya najis itu mengalami perubahan dengan sendirinya atau mengalami perubahan karena perbuatan manusia. Misalnya asalnya najis, lama kelamaan berubah menjadi garam. Asalnya najis, kotoran, lalu kemudian mengalami perubahan karena terlalu lama berubah menjadi debu, menjadi tanah, atau menjadi zat yang lain. Maka apabila telah terjadi perubahan, maka tidak lagi dihukumi sesuatu itu sebagai najis. Hadha huwa al-qawlu as-sahih عند جمع من السلف وبعض المذاهب وقول للشافعية وقول عند الحنابلة ورجحه جمع من المحققين. Maka ini adalah merupakan pandangan yang sahih dari segolongan para ulama salaf dan dari madhab Hanafi menurut pendapat yang masyhur, dan juga merupakan salah satu pandangan dalam madhab Syafi'i dan salah satu pendapat dalam madhab Al-Hanabilah dan sebagian para ahli tahqiq, menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Khilafan li jumhur al-ulama alladhina yaqsiruna at-taharata lin-najasati bil-ma' 'ala al-ma'. Iya, hal ini menyelisihi pendapat jumhur ulama yang mana mereka mengkhususkan untuk menghilangkan najis harus menggunakan air. Harus dengan air. Yang sahih walaupun tanpa air dengan cara apapun, intinya najis itu hilang, maka itu sudah mencukupi. فقول الحنفية هنا في المشهور وجمع من السلف والمحققين هو الصحيح. Maka pendapat madhab Hanafiyah yang masyhur dan sebagian dari pendapat para ulama dalam madhab Syafi'i dan Hanabilah ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. وقد حققه العلامة الشوكاني تحقيقا بديعا في كتابه وبل الغمام. Dan Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah taala, beliau telah meneliti dan mentahqiq permasalahan ini di dalam kitab beliau Wablul Ghamam. وبين أن في السنة إبطالا لما عليه كثير من الموسوسين في باب إزالة النجاسة. Dan beliau menerangkan bahwa di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membatalkan perbuatan sekian banyak orang yang terjatuh ke dalam penyakit waswas dan terjatuh ke dalam penyakit sering mengalami keraguan-raguan dalam hal menghilangkan najis. Wa dzakara anna hadha huwa alladhi dallat alaihi sunnah wa lam yanju ahadun min wujud hazazatin fi qalbihi tijaha hadhihi sunnah illa man rahimallah. Dan beliau menerangkan bahwa apa yang beliau sebutkan ini, yaitu najis itu bisa dihilangkan dengan apapun walaupun tanpa harus menggunakan air, itulah yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masih saja banyak di antara kaum muslimin yang ada keraguan di dalam dirinya kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalan ja'at as-sunnah 'ala anna man kana yamshi ila al-masjid bin 'alayhi wa asabaha najasatun fa arada an yadkhula ila al-masjid falyanzur fi 'alayhi fa in wajada fihi ma khabath falyahukkuhu bit-turab wa liyadkhul wa liyusalli bin 'alayhi. Qal anzur ila nafsika kayfa anta ma'a hadha al-hadith. Misalnya telah disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang berangkat dan dalam perjalanannya ada sesuatu najis mungkin mengenai bagian dari alas kakinya, lalu kemudian setelah itu sebelum dia masuk ke dalam masjid maka dia membalik kedua sendalnya. Apabila dia melihat ada najis maka dia cukup menggesekkannya. Dia menggesekkannya ke tanah, lalu kemudian setelah itu dia masuk ke dalam masjid dengannya dan mengerjakan sholat dengan kedua sendalnya. Maka ini perhatikan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan najis tidak harus dengan menggunakan air. Disebutkan dalam hadis menggunakan tanah, digesekkan di atas tanah itu sudah mencukupi. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى النوع الثاني من انواع المياه وهو او القسم الثاني وهو النجس. Lalu kemudian al-muallif rahimahullah taala berpindah ke jenis yang kedua dari jenis air yang disebut sebagai air yang najis. Faqal, beliau mengatakan ya Allah terjemah kata beliau ha fil matn nعم fil a'la fa idza kana al-ma'u mutaghayyiran lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasah فهو نجس لا يحل استعماله ولا يطهر إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره. Kata beliau, apabila air itu berubah, air tersebut mengalami perubahan pada warnanya atau rasanya atau baunya karena adanya najis, jadi bercampur dengan najis, maka air itu disebut air yang najis, tidak diperbolehkan untuk menggunakannya dan tidak suci. Air itu tidak lagi disebut sebagai air yang suci kecuali apabila perubahannya itu telah hilang, perubahan karena najis, apakah dengan cara menghilangkan najisnya atau dengan cara yang lain. Makna kalam al-muallif anna al-ma'a idza taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasah فهو نجس إلا هنا قيد لابد من كتابته هنا قيد إلا إذا كان تغير الماء إلا إذا كان تغير رائحة الماء بسبب مجاورة النجاسة لا بالممازجة فلا ينجس. Kata beliau bahwa air tersebut ketika bercampur dengan najis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya, maka air itu menjadi air yang najis. Kecuali, nah di sini ada pengecualian yang penting untuk antum tulis di sini. Kata beliau, kecuali apabila perubahan rasa itu bukan karena bercampur dengan najis, tapi karena berdampingan dengan najis. Jadi ada najis, ada air, tidak terjadi percampuran, najisnya hanya ada di samping, ya. Tapi karena berdampingan, akhirnya rasa yang ada pada air itu mengalami perubahan. Rasa yang ada pada air mengalami perubahan bukan karena bercampur dengan najis, tapi karena bertetangga dengan najis. Paham ya? Maka ini kata beliau, air itu tidak dihukumi sebagai air yang najis. Karena dia hanya bertetangga, tidak tinggal serumah. لأنه لا يلزم من انتقال الرائحة انتقال النجاسة. Karena tidak mesti berpindahnya bau berarti berpindahnya najis. كما في الطيب ينتقل الطيب إلى مكان آخر وهو لا زال في مكانه وفي علبته لم يخرج. Sama halnya seperti wangi-wangian. Wangi-wangian karena baunya yang semerbak dia bisa berpindah ke yang lain. Tapi wangi-wangian itu tetap berada di tempatnya. إذن يقيد كلام المؤلف بهذه الحالة الانتقال تغير الرائحة بدون ممازجة ومخالطة لا يغير الماء ولا ينجسه. Iya, jadi makanya perlu diberi pengkhususan dari apa yang beliau sebutkan di sini, bahwa kalau dia tidak bercampur namun dia hanya bertetangga saja, berdampingan, maka itu tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Kecuali kalau sudah bercampur. Wa tarkuhu aula idza wujida ghayruhu hifazan 'ala as-sihhah min ad-dharar. Namun meninggalkannya untuk digunakan bersuci itu lebih baik apabila ditemukan air yang lain. Karena untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan yang dapat menimbulkan kemudaratan. Nahnu nadhkur ma huwa al-'ilm, ma huwa as-sahih. Wa baqiyat mathalan fihi darar fi mushkilah, hadhihi mas'alatun ukhra. Di sini kita hanya menjelaskan dari sisi kesahihannya, apa pendapat yang sahih dalam hal ini. Air itu tidak dihukum sebagai air yang najis. Berbeda lagi kalau misalnya kaitannya dengan kesehatan, apakah memudaratkan atau tidak memudaratkan, ini tentu permasalahan yang lain. Misal, indaka hadhihi al-hulbah tastati' an tatamadmada wa tastanshiqa wa taghsil wajhaka biha wa yadayk. Baqiya rijlak yumkin an taghsilahuma bi hadha al-ma' mathalan. Idza baqiya lirijlayn la yakfi al-ma', istakhdim hadhihi illa lirijlayhi istakhdim hadha al-ma'. Misalnya, engkau memiliki satu botol air mineral, memungkinkan bagimu bersuci dengannya. Engkau gunakan untuk mencuci tangan, basuh wajah, tangan hingga ke siku. Namun tidak mencukupi. Engkau harus membasuh kedua kaki, maka tidak mengapa menggunakan air yang tadi yang baunya sudah bau najis, tapi dia masih dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan karena dia tidak bersentuhan langsung dengan najis. Maka tidak mengapa kamu menggunakannya untuk membasuh kakimu. Wahada bil ijma' au qariban min al ijma'. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama atau mendekati kesepakatan para ulama. Kadzalika law kunta mutatahhiran wa jaa'a ila thawbika ma'un min hadha an-naw', hal naqulu innahu najisun yajibu tathhiru ath-thawb minhu? La. Demikian pula ketika engkau dalam keadaan bersuci, lalu kemudian mengenai pakaianmu air yang seperti ini keadaannya, baunya sudah bau najis, tapi dia tidak bercampur dengan najis, apakah itu menyebabkan pakaianmu menjadi najis? Jawabannya tidak. Qaulul muallif fahuwa najisun la yahillu isti'maluhu. Al-maqsud la yahillu isti'malul ma'in najis fi at-taharati min al-ahdathi wan najasati wal ibadat. Isti'maluhu fi al-ibadati wa ghairiha. Na'am. Perkataan Syekh di sini, maka air itu menjadi air yang najis yang tidak halal penggunaannya, maksudnya tidak boleh engkau menggunakan air tersebut untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu, dalam perkara-perkara ibadah yang kamu lakukan. وأما سقي الأشجار والنباتات والدواب فقد أجازه أكثر العلماء لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة. Adapun air najis tersebut kamu gunakan untuk menyiram tanaman atau untuk memberi makan kepada memberi minum kepada hewan-hewan, maka yang demikian tidak mengapa sebagaimana disebutkan oleh para ulama, karena air tersebut ketika digunakan untuk menyirami tanaman atau untuk memberi minum kepada hewan, itu akan mengalami perubahan dengan sendirinya. ثم انتقل المؤلف الى تطهير الماء المتنجس. Kemudian di sini berpindah Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan air yang dalam kondisi najis. فقال ولا يطهر الا اذا زال تغيره 17 نعم. Maka beliau mengatakan faqala ish wala yadhuru illa idza zala taghayyuruhu bi najah bi nazhin aw ghayrihi 17 عندي 16. Kata beliau, dan air itu tidak akan menjadi suci kecuali apabila perubahannya itu telah hilang dengan cara dihilangkan najisnya atau yang lainnya. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى تطهير الماء المتنجس وكذلك المحل المتنجس لا يحتاج إلى نية. Permasalahan yang pertama kaitannya dengan perkara ini, bahwa membersihkan air yang najis atau membersihkan tempat yang di sana terdapat najis itu tidak diharuskan disertai dengan niat, tidak mesti harus disertai dengan niat. Fal muhimmu huwa zawalun najasati aw zawalu taghayyurun najasa. Sebab yang terpenting itu adalah hilangnya najis atau terjadinya perubahan pada najis tersebut. Berniat atau tidak itu tidak jadi permasalahan. بفعل آدمي أو بمطر أو بغير ذلك. Apakah dengan perbuatan manusia najis itu hilang, atau dengan turunnya hujan menyebabkan hilangnya najis atau yang lainnya? لأن طهارة النجس من باب التروك التي لا تشترط النية لصحتها. Sebab suci dari najis itu termasuk di antara perkara at-turuk. Itu hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan, dan hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan itu tidak disyaratkan seseorang harus ada niat padanya. Ara kathiran min at-tullab la yaktubun wa nahnu indana as'ilah fi ad-durus indana as'ilah wa kathir min at-tullab la yaktubun. Saya melihat ada sebagian santri tidak menulis dalam pelajaran, sementara nanti kami ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada antum. Barakallahu fiik. المسألة الثانية قول المؤلف ولا يطهر إلا إذا تغير إلا إذا زال تغيره بنزح أو غيره. Perkataan Syekh di sini bahwa air itu tidak menjadi suci kecuali apabila telah hilang perubahannya, apakah dengan cara menghilangkannya, menghilangkan najis tersebut atau yang lainnya. وقد ذكر المؤلف هذا فيه إشارة إلى إلى طرق تطهير الماء النجس أو المتنجس. Di sini المؤلف رحمه الله تعالى menyebutkan metode-metode atau cara untuk menghilangkan atau melakukan perubahan terhadap air najis tersebut. Bagaimana cara menghilangkannya atau merubahnya. وقد ذكر المؤلف في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب أن المهم هو زوال تغير النجاسة بأي طريق. Dan beliau menyebutkan di dalam syarah Nurul Al-Basair bahwa yang terpenting yang kaitannya dengan najis adalah menghilangkan zat najisnya. Maka dengan cara apapun yang kamu lakukan yang tujuannya untuk menghilangkan zat najis, maka itu mencukupi. Wa dzakara Syekh As-Sa'di wa tilmiduhu Al-Utsaimin kalaman jamilan fi hadza. Dan diterangkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, demikian pula Ibn Uthaymin, ucapan yang baik, yang indah kaitannya dengan perkara ini. Waqala al-Uthaymin, wahada aydan aysaru fahman wa amalan. Dan berkata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, bahwa ini juga lebih mudah, baik dalam hal memahami, yaitu dalam hal mengamalkan, maksudnya dalam hal menghilangkan najis dengan metode apa saja. Ini lebih mudah untuk difahami dan juga lebih mudah untuk diamalkan. Wa hadha manhajun badi'un 'inda al-'allamah as-sa'di wa tilmidihi al-Uthaymin wa ba'd al-muhaqqiqin an-nadhar wa at-tarjih li ba'd al-aqwal bi suhulati fahmiha wa 'amaliha wa tatbiqiha. Dan ini adalah merupakan metode yang indah sekali yang sering digunakan oleh al-'allamah as-sa'di, demikian pula muridnya Ibn Uthaymin rahimahullah, di mana mereka mentakrir atau menetapkan permasalahan-permasalahan yang memungkinkan untuk difahami dengan cara yang paling mudah oleh mereka yang mempelajarinya. Wa min turuq at-tarjih fi dhalik at-tarjih bi wujud al-wasf wal 'illah al-mu'athirah fa in wujidat wujid al-hukm wa in intafat intafa al-hukm. Dan termasuk di antara bentuk cara mentarjih, menguatkan satu permasalahan, adalah menyikapi sesuatu berdasarkan illah, menyikapi sesuatu berdasarkan adanya sebab atau faktor yang memberikan pengaruh kepada sesuatu itu. Apabila ada sebabnya, maka ada hukum. Apabila tidak ada sebabnya atau illatnya, maka tidak ada hukum padanya. Wa min amthilatiha hadhihi al-mas'ala mas'alatu تطهير الماء النجس او المتنجس. Nah, termasuk di antara permisalan-permisalan di dalam penerapan kaidah ini adalah permasalahan yang menjadi pembahasan kita ini, yaitu dalam hal bagaimana cara membersihkan air yang dalam kondisi najis, bagaimana cara merubahnya. Maka kita mengatakan yang terpenting adalah terjadi perubahan dan najisnya hilang dengan cara apapun, maka itu sah hukumnya. يقول العلامة السعدي ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة. السعدي رحمه الله تعالى beliau mengatakan bahwa tidak ada sebab untuk menghukumi air yang najis kecuali adanya perubahan. Perubahan pada salah satu sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya, sehingga dengannya dihukumi bahwa air itu menjadi air yang najis. فما قال الشيخ السعدي فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها. Nah, selama ada perubahan tersebut yang terdapat pada air akibat najis yang bercampur dengannya, maka tetap dihukumi dengan hukum tersebut bahwa air itu adalah air yang najis. ومتى زال التغير طهرا. Dan apabila telah hilang perubahan tersebut, maka dengan sendirinya air itu telah dihukumi sebagai air yang suci. Wa sayatina mithalun akhar fi mas'alati al-hayd wa ta'liqihi bil hukmi bil wasf wal 'illah. Dan akan datang nanti permasalahan yang lain ketika kita akan membahas tentang permasalahan haid, dan kita akan menjelaskannya bahwa hukum haid tersebut kaitannya dengan permasalahan illat, sebabnya. Apakah ada, selama ada sebab maka dia dihukumi demikian, apabila telah tidak lagi terdapat sebabnya maka tidak lagi dihukumi demikian. Wa annahu al-aysar 'ilman wa fahman. Dan bahwasanya yang demikian lebih mudah dalam hal memahaminya dan dalam hal penerapan amalannya. Dzakara al-ulama'u thalatha turuqin fi tathhir al-ma'i an-najis. Para ulama mereka menyebutkan tiga metode untuk membersihkan air yang najis. Al-ula al-idhafatu wa tusamma al-mukatharah bi an yudhifa ilayhi ma'an tahuran hatta tazula najasatuhu. Metode yang pertama yaitu metode yang disebut al-idhafah atau al-mukatharah, yaitu dengan menambahkan air dalam jumlah yang besar. Menambahkan air terus ditambah sampai najis tersebut hilang, sehingga tidak ada lagi bekas dari najis itu, baik yang berkaitan dengan warnanya, rasanya atau baunya. الثانية زوال تغيره بنفسه أو بطول مكثه. Kemudian perubahan yang kedua apabila air itu berubah dengan sendirinya, air itu sendiri yang mengalami perubahan, atau karena waktunya yang lama sehingga lamanya waktu tersebut menyebabkan air itu sudah tidak lagi terdapat tanda-tanda najis padanya. الثالث النزح بأن ينزح ويخرج ويسحب وينقص من الجانب المتغير حتى يبقى منه بعد النزح ماء أو ماء غير متغير. Yang ketiga, metode yang ketiga yaitu dengan cara النزح. النزح yaitu dengan cara mengeluarkan, menghilangkan bahagian-bahagian yang di situ mengalami perubahan pada air tersebut, sehingga yang tersisa setelah dikeluarkan air itu kembali kepada sifat asalnya, tidak ada lagi ada tanda-tanda perubahan disebabkan karena najis. وزاد المؤلف في إرشاد أولي البصائر طريقة رابعة وهي المعالجة ومنها التنقية بالوسائل الحديثة وإضافة مواد معينة تزيل تلك النجاسة كما في مياه المجاري. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menambah sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya yang lain, metode yang keempat yang disebut metode al-mu'alajah. Yang dimaksud metode al-mu'alajah ini yaitu metode penjernihan air dengan cara-cara modern, dengan cara-cara modern, dan itu banyak dilakukan di mana air-air comberan itu bisa disaring kembali dan dipisahkan dari sampah-sampahnya, dari kotoran-kotorannya, sehingga air itu kembali menjadi air yang jernih. وهذا هو المفتى به عند عامة علمائنا في هذا العصر. Dan inilah yang menjadi fatwa menurut di kalangan para ulama yang ada di zaman kita sekarang ini. حيث أفتوا بأن المياه النجسة التي عولجت وصفيت ونقيت بالمواد حتى ذهبت أوصافها النجسة أنها طاهرة يجوز التطهر بها. Di mana para ulama mereka mengeluarkan fatwa bahwa air-air yang kotor tersebut atau air-air yang najis itu apabila telah dijernihkan dan disaring dengan menggunakan metode-metode modern yang ada sekarang ini sehingga hilang sifat-sifat kenajisannya, maka air itu kembali kepada hukum asalnya, suci dan mensucikan. هذه مياه طاهرة يمكن استعمالها والاستفادة منها خصوصا في غير الشرب. Iya, maka air-air tersebut menjadi air-air yang suci, diperbolehkan bagi kita untuk menggunakannya, bersuci dengannya, lebih terkhusus lagi apabila air itu bukan digunakan untuk minum. المسألة الثالثة كلام الشيخ مبني على قول لبعض العلماء والمحققين أن قسمة الماء ثنائية طهور ونجس وأنه لا يوجد قسم ثالث اسمه ماء طاهر. Permasalahan yang ketiga yang diterangkan oleh Syekh bahwa perkataan Syekh di sini itu dibangun di atas pandangan sebagian para ulama dan para ahli tahqiq bahwa air itu hanya terbagi menjadi dua bagian. Tidak ada bagian yang ketiga. Air itu terbagi hanya menjadi dua. Yang pertama disebut air tahur, air suci dan mensucikan. Yang kedua air najis. Jadi enggak ada pembagian yang ketiga. Karena ada sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa ada jenis air yang ketiga yang tadi sudah kita singgung, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. وقد قال في كتابه الإرشاد فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتاً لبينه الشرع بياناً صحيحاً قاطعاً للنزاع، فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان طهور ونجس. لمن الشيخ رحمه الله تعالى اليوم نرانكن بهو menetapkan ada bagian yang ketiga dari jenis air yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, Dalam kondisi air yang seperti ini sangat dibutuhkan oleh manusia, dan kebutuhan ya itu mengharuskan untuk menjelaskan status air tersebut. Kalau seandainya ada jenis air yang dia disebut suci tapi tidak mensucikan, maka pasti syariat ini menjelaskannya. Syariat ini pasti menerangkannya dengan penjelasan yang sahih, yang gamblang, yang memutuskan adanya perselisihan. Namun tidak ada penjelasan di dalam syariat. Maka dari sini mengetahui, kita mengetahui bahwa yang benar, yang sahih, air itu hanya ada dua macam. Air yang suci dan mensucikan, atau air tersebut disebut sebagai air yang najis. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان التيمم متى يشرع وبيان صفته. Kemudian al-muallif rahimahullah taala beliau berpindah untuk menjelaskan tentang tayammum dan kapan tayammum tersebut disyariatkan dan bagaimana cara bertayammum yang benar. فقال فإن عدم الماء. Di mana beliau berkata rahimahullah taala menjelaskan tentang cara bertayammum. Kata beliau, fa in udimal ma, apabila tidak ditemukan air, au tadarrara al insanu bi isti'malihi li maradin aw hajatin ila al ma, atau seseorang mengalami kemudaratan kalau dia menggunakan air disebabkan karena sakit atau karena kebutuhannya kepada air tersebut, adala ila tayammum, maka dia beralih ke tayammum, yaitu tanpa menggunakan air, maka dia beralih kepada tayammum. Fayanwi taharata wa yaqul, di mana dia berniat untuk bersuci lalu dia mengatakan bismillah, wa yadribul arda marratan wahidah yamsahu biha jami'a wajhihi wa kaffaihi, di mana dia menghentakkan ya dia menghentakkan sekali hentakan ke permukaan bumi lalu dengannya dia mengusap seluruh wajahnya dan kedua telapak tangannya, wa yakfihi, dan itu sudah mencukupi baginya. Wa yanubu manaba taharatil ma fi kulli syai, dan itu sudah menggantikan status bersuci dengan menggunakan air dalam segala hal. قبل أن نبدأ التعليق على كلام المؤلف نذكر مسائل. Sebelum kita memulai untuk mengomentari perkataan الشيخ, maka kita menyebutkan beberapa permasalahan. المسألة الأولى, التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن مشروعا لأمة من الأمم قبلها. Permasalahan yang pertama, bahwa tayammum ini merupakan kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tayammum ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan kepada umat sebelum syariat yang diturunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak disyariatkan tayammum. Masalah kedua, yajuzu tayammum bi kulli ma ala wajhi al-ard min turab wa raml wa jiss 'inda al-jumhur. Permasalahan yang kedua, diperbolehkannya tayammum dengan apa saja yang ada di atas permukaan bumi, apakah itu tanah ataukah pasir ataukah kapur dan yang semisalnya, menurut pendapat jumhur ulama. Wa yajuzu tayammum 'ala al-judran al-mukawwanah min ahjar wa turab kajidran al-asmant wal-balat, sebagaimana diperbolehkan bertayammum ke dinding, dinding yang terbuat dari batu dan tanah, seperti dinding-dinding yang ada semennya atau dinding-dinding yang berlantai yang ditutup dengan semen. Al-masnu'ah min at-turab allati fiha naw'un min at-turab. Iya, yang dibuat yang memang itu ada unsur tanahnya di sana. Bi khilaf al-judran al-masbugha fala yajuzu at-tayammum 'alayha illa idza kana 'alayha turab aw ghubar. Berbeda halnya dengan dinding-dinding yang telah dicat maka tidak diperbolehkan bertayamum di dinding tersebut kecuali apabila ada tanah di situ atau ada debunya. Yashtaritu ba'd al-ulama an yakuna at-tayammum 'ala turab. ولا يشترط بعض العلماء في الصعيد الذي يتيمم عليه أن يكون عليه غبار وهو الصحيح. Dan tidak disyaratkan ketika seseorang itu bertayamum dengan apa yang ada di permukaan bumi, tidak disyaratkan harus ada debu di atasnya. Ini menurut pandangan yang sahih dari para ulama. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار كما في صحيح البخاري. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertayamum ke dinding. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertayamum dengan menepuk tangannya ke dinding sebagaimana yang disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari. Mas'alatu tsalitsah, taharatu at-tayammum mukhtassatun bil wajhi wal kaffain wa mashru'atun fil hadath al-akbar wal asghar. Permasalahan yang kedua bahwa bersuci dengan cara tayamum itu khusus dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Hanya itu saja yang diusap. Yang disyariatkan tayamum ini untuk mengangkat hadas besar, demikian pula hadas kecil. Wa fi as-safar wal hadar. Demikian pula diperbolehkan tayamum ketika melakukan perjalanan safar dan juga ketika tidak sedang safar. مسألة الخامسة يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا. Kemudian permasalahan yang berikutnya bahwa disyaratkan alat yang dia gunakan untuk tayamum itu harus dalam keadaan suci. مسألة السادسة متى يشرع التيمم. Permasalahan yang berikutnya kapankah tayamum itu disyariatkan. الجواب يجيب المؤلف فيقول فإن عدم الماء. Maka dijawab oleh Al-Syeikh Al-Mu'allif di mana beliau mengatakan apabila tidak ada air. Au tadarrara al-insanu bi-isti'malihi li-maradin. Atau apabila seseorang menggunakan air maka itu dapat menimbulkan kemudaratan kepadanya disebabkan karena sakitnya. Au hajatin ila al-ma'. Atau karena keperluan dia kepada air tersebut. Fa dzakara al-mu'allif ثلاثة أسباب وأحوال يجوز فيها الانتقال إلى التيمم. Maka di sini Al-Syeikh menyebutkan ada tiga sebab dan tiga kondisi diperbolehkannya seseorang beralih kepada tayamum. الأول في قوله فإن عدم الماء. Yang pertama kata beliau apabila tidak terdapat air. العدم إما أن يكون بيقين سابق أو بعد البحث والطلب. Tidak ditemukannya air itu bisa jadi karena ada keyakinan sebelumnya. Sudah ada keyakinan di tempat ini enggak mungkin ada air. Atau tidak ditemukannya air setelah melakukan pencaharian. Mereka melakukan pencaharian lalu sampai pada kesimpulan bahwa di wilayah tersebut tidak terdapat air. فمن تيقن عدم الماء في المكان الذي هو فيه لم يجب عليه الطلب والبحث عن الماء لأنه عبث لا فائدة فيه. Maka barang siapa yang telah meyakini di wilayahnya atau di tempat itu tidak ada air, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mencarinya, mencari air tersebut. Karena mencari air di tempat yang dia sudah meyakini tidak ada air itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak ada faedahnya. ومن شك في وجود الماء في المكان الذي هو فيه أو قريبا منه وجب عليه طلب الماء والبحث عنه دون مشقة. Dan barang siapa yang ragu di satu wilayah tersebut apakah ada air atau tidak ada, ya apakah dekat, dia masih dalam kondisi ragu maka wajib baginya mencari air, ya apabila mencari air tersebut tidak sampai kepada tingkatan yang menyulitkan dia. فإن بحث عن الماء وغلب على ظنه عدم وجود الماء فإنه يتيمم. Apabila dia telah melakukan pencaharian lalu kemudian terdapat indikasi yang kuat bahwa tidak memungkinkan untuk menemukan air maka boleh baginya bertayamum. والدليل قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الشاهد: فلم تجدوا ماء فتيمموا. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila kalian dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan safar atau salah seorang kalian datang dari buang hajat, buang air besar, atau kalian berkumpul atau berhubungan dengan istri kalian lalu kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Yang menjadi inti dari ayat ini adalah ketika kalian lam tajidu ma, ketika kalian tidak menemukan air, maka silakan kalian bertayamum. Fa in bahatha 'anil ma wa lam yajidhu wa tayammam falahu thalathatu ahwal. Maka apabila dia mencari air lalu kemudian dia tidak mendapatkan air tersebut lalu kemudian dia tayammum, maka ada tiga keadaan. الحال الأول أن يتيمم ثم يجد الماء قبل أن يصلي. Keadaan yang pertama dia bertayamum. Namun sebelum salat dia menemukan air. فهنا بطل تيممه ووجب عليه أن يستعمل الماء لأنه قد وجد. Maka dalam kondisi seperti ini tayamumnya batal. Karena dia telah menemukan air sehingga dia harus bersuci dengan menggunakan air sebelum salat. Al-halu tsaniyah an yatayammama thumma yusalli an yabhath 'anil ma fa lam yajid thumma yatayammam thumma yusalli thumma ba'da as-salah yajid al-ma. Kemudian keadaan yang kedua, tiba waktu salat dia berupaya untuk mencari air lalu dia tidak menemukannya, akhirnya dia tayammum. Setelah tayammum dia mengerjakan salat. Jadi dia mengerjakan salat dengan tayammum. Nah. فهذا صحيح صلاته صحيحة لأنه قد أتى بما يجب عليه فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. Maka orang yang seperti ini salatnya sah karena dia telah melakukan apa yang menjadi wajib baginya. Dia sudah mencari, tidak menemukan air. Setelah itu dia tayamum. Setelah itu dia salat. Selesai salat, dia baru menemukan air. Apa hukum salatnya? Hukum salatnya sah karena tadi dia telah menunaikan, dia telah mengerjakan apa yang menjadi wajib baginya, mencari air dan dia tidak menemukan. Fattaqullaha mastata'tum. Kalian bertakwa kepada Allah semampu kalian. Huna qaidah, man ijtahada fa adda al-ibadah kama amara Allah fa innahu la yajibu alaihi al-i'adah. Maka di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Barang siapa yang telah bersungguh-sungguh lalu dia mengerjakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi ibadah yang dia lakukan. المشكلة في الحالة الثالثة. Yang menjadi permasalahan adalah kondisi yang ketiga ini. رجل بحث عن الماء فلم يجد فتيمم ثم دخل في الصلاة في أثناء الصلاة جاء رجل يحمل الماء أو رأى الماء. هل يكمل صلاته بالتيمم أو يقطعها ويتوضأ؟ Kondisi yang ketiga ini, tiba waktu salat dia telah berupaya untuk mencari air dan dia tidak menemukan sehingga dia tayamum. Setelah tayamum dia memulai salatnya. Di pertengahan salat ada orang membawa air. Dia sedang salat. Tiba-tiba ada orang membawa air. Nah, pertanyaannya, apakah dia tetap melanjutkan salatnya karena dia sudah masuk ke dalam ibadah, atau dia membatalkan sholatnya untuk bersuci, berwudu, karena tadi dia melakukan ibadah dengan cara tayamum. اختلف العلماء اختلافا كثيرا والصحيح أنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبدأ صلاته. Para ulama banyak perselisihan dalam perkara ini dengan kondisi yang ketiga ini. Namun yang sahih dari pandangan para ulama, wajib baginya membatalkan sholatnya. Dia membatalkan sholatnya, lalu kemudian dia bersuci dengan cara menggunakan air, lalu kemudian setelah itu dia mengulangi sholatnya. Al-thani min asbabi wa halati liintiqal ila tayammum, qala al-muallif, aw tadarrara al-insanu bi-isti'malihi limaradhin. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan diperbolehkannya seseorang untuk bertayamum, apa yang disebutkan oleh Syekh, apabila seseorang dimudaratkan atau mendatangkan kemudaratan apabila dia menggunakan air disebabkan karena sakit. Faman kana maraduhu yasiran wa yakhafu ma'ahu huduthu illatin aw maradin aw ziyadati al-marad aw ta'akhur al-bur' anda istimal al-ma falahu an yatayammam. Maka barang siapa yang sakitnya ringan, sakitnya sakit ringan, namun dia khawatir apabila dia menggunakan air itu akan dapat menimbulkan penyakit yang baru atau semakin memperparah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya apabila dia menggunakan air, maka diperbolehkan baginya beralih ke tayammum. Wa man kana bihi jurhun aw harqun yatadarraru bi ghaslihi aw mashihi bil ma' falahu an yatayammam. Demikian pula apabila seorang ada luka pada bagian yang pada bagian tubuhnya atau ada luka bakar yang memudaratkan dia apabila dia membasuhnya atau mengusapnya dengan air, maka boleh baginya bertayamum. ومن كان يخاف على نفسه الضرر من استعمال الماء لشدة البرد ولم يجد ما يسخن به الماء إذا توضأ أو اغتسل جاز له التيمم. Demikian pula apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya apabila dia menggunakan air dapat menimbulkan kemudaratan karena cuaca dingin yang sangat, sementara dia tidak mendapatkan pemanas air, dia tidak menemukan sesuatu yang memungkinkan untuk memanaskan air, yang apabila dia hendak berwudu atau mandi dia tidak menemukan pemanas air. Kalau dia menggunakan air dalam kondisi dingin yang luar biasa itu dapat menimbulkan kemudaratan, maka boleh baginya bertayamum. الثالث من أسباب الانتقال إلى التيمم قال أو حاجة إلى الماء. Yang ketiga di antara sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum, kata beliau, apabila dia membutuhkan air itu. Idza kana al-muslimu bi hajatin ila al-ma' li shurbihi aw tibakhatihi aw rahilatihi allati tahmiluhu aw li bahaimihi allati yar'aha li nafsihi aw li rufqatihi al-musafirin ma'ahu fa innahu yushra'u lahu at-tayammum wal hifadhu 'ala al-ma' li hajatihi li qawli Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Wahada fi hukmil adim. Apabila seorang muslim dia membutuhkan air untuk meminumnya atau air untuk memasak atau untuk kendaraannya, untanya atau keledainya atau hewannya yang dikhawatirkan kalau tidak diberikan maka dapat menyebabkan tewasnya hewan-hewan tersebut, atau air itu dibutuhkan oleh dirinya sendiri atau teman-temannya yang melakukan perjalanan safar bersamanya, maka dalam kondisi seperti ini disyariatkan baginya bertayamum. Ya, maka hukum orang yang demikian sesuai dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah, falam tajidu ma'an, hukumnya sama seperti orang yang tidak menemukan air. Karena air itu diperlukan dan dibutuhkan untuk mereka untuk meminumnya, memasaknya dan semisalnya. Fa idza khashiya al-muslimu annahu idza tawadda aw ightasala bil ma'i alladhi ma'ahu lan yakfi al-ma'u li hajatihi wa bahaimihi wa rufqatihi falahu at-tayammum. Maka apabila seorang muslim dia mengkhawatirkan jika dia berwudu atau dia mandi dengan menggunakan air yang ada bersamanya, maka itu tidak mencukupi dia untuk keperluan dia, untuk minumnya, untuk hewannya, untuk kendaraannya, maka diperbolehkan baginya bertayamum. ومفهوم ذلك أنه إذا كان عنده قدر زائد من الماء عن حاجته وبهائمه ورفقته فليس له التيمم. Maka yang difahami dari apa yang beliau sebutkan di sini bahwa apabila dia memiliki air yang lebih itu melebihi kebutuhan dia dari minumnya, dari keperluan-keperluan untuk dirinya, untuk teman-temannya yang safar bersamanya atau untuk kendaraannya ada kelebihan, maka tidak diperbolehkan baginya tayammum. Wa huna mas'alah wa hiya man wajada min al-ma'i ba'd ma yakfihi li ba'd a'dha'ihi fa innahu yatayammam wa la yasta'mil al-ma'. Dan di sini ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang seorang yang menemukan air mencukupi sebahagian dari anggota wudunya, namun tidak mencukupi seluruhnya, ya, tidak mencukupi seluruhnya. Misalnya cukup hanya untuk membasuh wajah, tidak mencukupi untuk membasuh kakinya. Maka dalam kondisi seperti ini dia bertayamum dan tidak menggunakan air. كذلك إذا لم يجد الماء ووجده يباع بثمن مثله أو بزيادة غير فاحشة ومضرة فإنه يلزمه الشراء. فإنه يلزمه الشراء. Demikian pula apabila ada air yang dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan memungkinkan bagi dia untuk membelinya, maka dia wajib untuk membeli air tersebut. نريد نكمل التيمم حتى نصلي. لا بس. ها أنت. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله بعد صلاة العصر نلتقي في اللقاء الثاني. Sampai di sini, إخوان. إن شاء الله kita lanjutkan بعد العصر. بارك الله فيكم.